Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, di tengah maraknya wabah virus COVID-19, agar tidak terpapar, mohon menggunakan masker. Sebelum berwudu, cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.